Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya pada daras as-samin wal ashrun, pelajaran yang ke-28. Kemarin sudah disampaikan pada pelajaran ini, yang akan dibahas di sini tentang fi'il mu'tal lam. Ya, fi'il mu'tal lam, yakni fi'il yang lam kalimahnya ini berupa huruf illah. Nah, kemarin sudah disebutkan ada dua bab yang disebutkan di sini pada sampran kedua pada daras ini, kedua bab yang termasuk mu'tal lam, dan ini baru sebagian, artinya di sana nanti akan masih ada bab yang lain dari mu'tal lam, dan insya Allah akan disebutkan pada tamrin yang berikutnya. Untuk sementara ini dulu dua bab pada mu'tal lam yang disebutkan pada tabelan kedua. Yang pertama yakni bab kawa yakwi, atau nanti biasa disebut baka ya bagi. Ini salah satu contoh fi'il yang mewakili yang lain. Ini bab baka ya bagi yang termasuk wazannya fa'ala yaf'ilu dengan fathah pada ain kalimah fi'il madhi dan kasrah pada ain kalimah fi'il mudhari. Fa'ala yaf'ilu, baka yabki. Kemudian bab yang kedua yakni bab da'a yad'u atau syaka yashku atau yang semisalnya, yakni ain kalimah pada fi'il madhi fathah dan ain kalimah pada fi'il mudhari itu dhammah, atau wazannya yaitu fa'ala yaf'ulu. Nah, kemudian dari kedua bab ini dijelaskan perubahannya pada bentuk fi'il dari madhi kemudian mudhari', dan mudhari' di sini dirinci pada mudhari' yang marfu' dan mudhari' yang majzum, dan kemudian nanti pada bentuk amrnya. Karena di sini yang mengalami perubahan dari asalnya. Disebutkan pada tamrin yang ketiga, ta'ammalil amtsilata, perhatikan contoh-contoh ini. Tsummaktub, kemudian tulislah al-mudhari' al-marfu'a, fi'il mudhari' yang marfu', yang keadaannya rafa'. Wal mudhari' al-majzuma, fi'il mudhari' yang majzum, fi'il mudhari' yang keadaannya jazm. Wal amra, dan fi'il amr, minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Boleh disebutkan ada empat kolom ya, atau empat kelompok di sini. Yang pertama al-madhi, bentuk fi'il madhinya. Kemudian yang berikutnya al-mudhari' al-marfu'u, fi'il mudhari' yang marfu'. Yang berikutnya al-mudhari' al-majzumu, fi'il mudhari' yang majzum. Yang berikutnya al-amru, fi'il amr. Contoh pada fi'il yang pertama, pada fi'il madhi baka. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, baka nanti mudhari'nya menjadi yabki. Maka di sini dijelaskan mudhari' yang marfu' menjadi yabki. jadi mauminya, maka mubareknya yang marfok menjadi ya bagi. Nah, pada ya bagi huruf akhirnya sukun. Nah, dibaca ya bagi menandakan apa? Huruf akhirnya yaitu huruf ya, huruf illah tersebut itu sukun. Ya bagi. Nah, di sini dijelaskan asluhu asalnya ya bagiyu. Jadi pada ya bagi asalnya adalah ya bagiyu. Sebagaimana pada wazannya atau pada fi'il yang sahih. Jadi huruf akhir dari fi'il mudhari' yang marfu' itu dhammah, berharakah dhammah sebagai tanda rafa'nya. Ya, seperti pada wazannya yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, yaf'ilu, ya, huruf akhirnya dhammah. Atau contoh fi'ilnya jalasa yajlisu, yajlisu, ya, huruf akhirnya dhammah pada fi'il mudhari' yang marfu'. Nah, di sini juga demikian secara asal ya bakiyu, huruf akhir dengan dhammah. Hanya saja untuk seperti ini karena huruf karena harakat dhammah itu berada pada huruf ya dan sebelumnya adalah kasrah ya bakiyu. Nah, ini menurut lidah Arab, ya, menurut lidah Arab ini sulit diucapkan bagi lidah Arab. Sehingga apa? Dhammah yang akhir itu tidak diucapkan, tidak ditampakkan, tidak dijaharkan. Ya, dhammahnya ditakdirkan. Ya. Sehingga menjadi ya bagi ini. Dan dikatakan di sini pada ya bagi tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan tidak bisa tampak karena asfakal, karena sulit diucapkan menurut lidah Arab. Ukurannya lidah Arab. Karena ini bahasa Arab, ya menyesuaikan dengan lidah Arab. Bagi lidah Arab ini sulit mengatakan ya bagiyu. Sehingga bomahnya ditakdirkan menjadi ya bagi. Ini. Jadi tetap tanda rafa' adalah bomah. Hanya saja bomahnya muqaddarah, ditakdirkan. Nah, jadi bukan rafa'nya dengan sukun, bukan. Ya bagi huruf ya-nya sukun, kemudian itu sebagai tanda rafa', bukan. Bukan seperti itu. Tetap dia rafa' atau marfu' dengan tanda dhammah. Yakni dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Baik. Kemudian pada fi'il mudhari' yang majzum. Ya, pada fi'il ini menjadi dicontohkan di sini menjadi lam ya bagi. Lam ya bagi. Nah, yang terjadi apa? Huruf illah yang akhir yaitu huruf ya itu menjadi hilang. Ya, dihilangkan dalam keadaan majzum. Ya, ada huruf lam yang mendahului maka dia majzum. Nah, tanda jazmnya itu dengan menghilangkan huruf illah yang akhir, ya, menjadi lam ya bagi. Ya, asalnya ya bagi menjadi lam ya bagi. Jadi ini keadaan majzumnya dengan menghilangkan huruf akhir yakni huruf illah tersebut. Ini pada mu'talam demikian fi'il mudhari' yang majzum. Kemudian yang berikutnya al-amru fil amr. Ya, fil amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Ya, dengan menghilangkan huruf mudhari'. Kemudian kalau pada fi'il mudhari' asalnya itu huruf akhirnya huruf illah, maka pada bentuk amr huruf akhir tersebut dihilangkan sebagaimana ketika keadaan fi'il mudhari itu majzum. Jadi fi'il amr itu keadaan akhirnya seperti pada keadaan majzum. Kalau huruf akhir fi'il mudhari dhammah tajlisu misalnya, maka pada fi'il amr dhammahnya diganti dengan sukun. Sukun itu kan tanda akhir dari jazm. Ya, jadi keadaan akhir dari fi'il amr itu seperti pada fi'il mudhari' yang majzum. Ya, tetapi bukan berarti fi'il amr itu majzum, ya, bukan. Fi'il amr dia mabni. Hanya saja keadaannya seperti fi'il mudhari' yang majzum. Ketika majzum dengan sukun, maka amr juga akhirnya dengan sukun. Yakni tadi mudhari' marfu'nya dengan dhammah. Tajlisu ijlis. Kalau majhulnya kan lam tajlis atau lam yajlis ya, di sini dengan sukun. Ini. Nah, kemudian untuk fi'il mu'tal lam atau mu'tal akhir ya bagi ketika majzum tadi dengan menghilangkan huruf ailah yang akhir, maka ketika amr juga demikian, sesudah huruf mudhara'ah dihilangkan, maka huruf ailah yang akhir juga dihilangkan. Kemudian ditambahkan hamzah wasal di awalnya sehingga menjadi ibki. Ibki. Ini. Jadi menghilangkan huruf mudhara'ah dan juga menghilangkan huruf ailah yang akhir pada bentuk amr pada mu'tal lam atau mu'tal akhir. Ini contohnya. Contoh fi'il yang lain, perhatikan, sesuaikan dengan contoh yang sebelumnya. Masya yamshi ya, asalnya ya yamshiyu ya, menjadi yamshi. Majzumnya lam yamshi, amrnya imshi. Ini. Contoh yang lain, kawa yakwi asluhu yakwiyu, asalnya yakwiyu ya, menjadi yakwi. Majzum lam yakwi, lam yakwi. Kemudian amr menjadi ikwi. Contoh berikutnya, jara marfu'nya mubarak marfu' yajri, mubarak majzum lam yajri. Ya, bisa ya tulisannya seperti contoh di atasnya, tinggal menyesuaikan hurufnya. Jara yajri, majzumnya lam yajri, menghilangkan huruf illah yang akhir, lam yajri. Baik. Amarnya ijri, ijri, menghilangkan huruf illah yang akhir. Baik. Berikutnya dicoba. Roma yarmi, lam yarmi, irmi. Ya. Panjang pendeknya disesuaikan ya, atau kalau panjang jelas dibaca panjang, kalau pendek jelas dibaca pendek, jangan tengah-tengah. Ya. Roma yarmi, ir lam yarmi, irmi. Ya. Untuk membaca panjang pendek juga disesuaikan, dipaskan, jangan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah itu ini panjang atau ini pendek, ragu-ragu. Tapi panjang ya panjang, pendek ya pendek. Ya, ya untuk semuanya. Roma yarmi, lam yarmi, irmi. Nah. Berikutnya. Bana yabni, lam yabni, ibni. Iya. Bana yabni, lam yabni, ibni. Baik. Berikutnya. Saqa saqi yas, yaski ya, lam yaski, iski ya. Saqa yaski, lam yaski, iski. Baik. Ini perubahan fi'il mu'tal akhir atau mu'tal lam dari maudhi, kemudian mudhari' yang marfu', kemudian mudhari' yang majzum, kemudian bentuk fi'il amrnya. Nah, di sini disebutkan keterangannya, tuhdhafu lamul fi'lil mu'tal lil lami fil mudhari' al majzumi wa fil amri. Dihilangkan huruf lam fi'il pada mu'tal lam, lam fi'il pada fi'il mu'tal lam, pada bentuk mudhari' yang majzum dan pada fi'il amr. Jadi lam fi'il pada mu'tal lam, huruf akhir ya, pada mu'tal lam itu dihilangkan pada fi'il mudhari' yang majzum dan juga pada amr. Seperti ditunjukkan pada contoh tadi, lam yabki, ibki, lam yamshi, imshi, dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian kalau diperhatikan untuk yang mudhari', di sini disebutkan hanya mudhari' yang marfu' dan mudhari' yang majzum. Padahal di sana masih ada satu keadaan fi'il mudhari'. Apa? Fi'il mudhari' yang mansub. Ya, ingat. Fi'il mudhari' ada tiga keadaan i'rab. Mudhari' yang marfu', mudhari' yang mansub, dan mudhari' yang majzum. Untuk yang fi'il madhi itu mabni. Untuk yang fi'il amr juga mabni. Sehingga untuk madhi dan amr ya hanya satu bentuk itu, satu lafaz itu, karena dia mabni. Adapun untuk mudhari' ini ada tiga keadaan. Nah, hanya saja di sini yang disebutkan hanya dua dari tiga, yaitu marfu' dan majzum. Nah, lalu yang mansub bagaimana? Kenapa tidak disebutkan? Yang mansub bagaimana keadaannya? Misalkan ada lan yang mendahuluinya, menjadi lan ya bekiya. Untuk fi'il mudhari' yang mansub, maka dia akan menjadi misalnya lan ya bekiya, lan yamsiya, lan yakwiya, lan yajriya, lan yarmiya, lan yabniya, lan yasfiya. Tanda nasabnya dengan huruf fat huruf dengan harokat ya, assalamualaikum. Tanda nasabnya dengan harokat fathah pada huruf illah yang akhir pada huruf ya. Huruf ya-nya atau huruf illah yang akhir pada lam fi'il tetap ada. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah juga tetap ada dengan fathah yang tampak. Artinya fathahnya tampak jelas. Tidak ditafsirkan. Tidak sebagaimana pada dhammah tadi. Kalau dhammah kan ditafsirkan. Dari yabqiyu menjadi yabqi. Dhammahnya muqaddarah. Adapun pada mudhari' yang mansub dengan tanda nasab fathah, fathahnya tampak. Lan yabqiya. Ya. Fathahnya tampak, tidak ditakdirkan, tetap tampak dengan fathah, tanda nasabnya, lan yamsiya, lan yamsiya, dan seterusnya. Berarti apa? Keadaan nasabnya, dia sebagaimana pada fi'il yang sahih. Ya, sebagaimana pada fi'il yang sahih, lan yajlisa, misalnya. Lan yajlisa seperti pada fi'il yang sahih, yakni tanda nasabnya dengan fathah yang jelas, fathah yang tampak, dan huruf akhir tetap ada. Ya, karena dia sesuai atau sama dengan yang sahih, ya sudah tinggal menyesuaikan dengan yang sahih, sehingga tidak dibahas di sini. Jadi maksudnya di sini tidak dibahas, tidak disampaikan, menunjukkan dia sebagaimana yang sahih. Tinggal mengikuti contoh yang sahih. Tidak ada perubahan dari yang sahih atau dari asalnya. Ketika mansub dengan tanda fathah yang tampak, tidak ada perubahan. Ya, ini. Kenapa dia tidak ditampakkan, tidak dibahas? Karena dia sesuai dengan asalnya, tidak perlu dibahas. Kalau sudah sesuai dengan asalnya, kalau dia tetap sesuai dengan asalnya, tidak dibahas. Jadi yang dibahas di sini, yang ditunjukkan di sini, itu yang mengalami perubahan dari asalnya. Ya, itu. Ini ya. Baik. Jadi ketika nanti menjumpai fi'il mu'tal lam yang mansub, ya sudah, nasab dengan fathah tampak. Ini lam yang baqiyah dan seterusnya. Berikutnya contoh penggunaan dalam kalimat dari fi'il-fi'il ini. Iqra' ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Contoh yang pertama, bana Ibrahimu alaihi salamu al-Ka'bata. Nabi Ibrahim alaihi salam itu membangun Ka'bah. Bana membangun atau mendirikan. Membangun atau mendirikan Ka'bah. Bana ini mu'tal lam. Baik. Berikutnya ganti. Limada tajri ya ulaidu. Ya, lima ada tajri ya ulaidu. Tajri, ya ini ya mu'talam artinya mengapa engkau tajri? Berlari. Jara ya jari berlari. Mengapa engkau berlari wahai anak? Ulai anak kecil. Langsung. Ya, kenapa engkau berlari wahai anak kecil? Baik. Berikutnya. La tarmi al huma umamati umamata umamata fis fisya ra'i fisyari'i fisyari'i ya akhi. Roma yarmi melempar. La tarmi al-qumamata fi syari'i ya akhi. La tarmil qumamata fi syari'i ya akhi. Jangan kau melempar kumamah sampah. Sampah ini di syari' jalan. Di jalan wahai saudaraku. Ya. Jangan engkau melempar sampah ini atau jangan engkau melempar sampah itu di jalan wahai saudaraku. Ini la tarmi. La tarmi dari Roma yarmi melempar. Berikutnya. Iskini ma'an baridan. Saqa yasqi memberi minum. Beri aku minum air yang dingin. Ya. Isqini ma'an baridan. Beri aku minum. Beri minum aku. Beri minum padaku air dingin. Beri aku minum air dingin. Baik. Isqi amarnya. Berikutnya. La tabni baitaka fi hadhil qaryati. Janganlah engkau membangun rumahmu di desa ini. Ya. La tab la tabni baitaka fi hadhihi al-qaryati. La tabni baitaka fi hadhihi al-qaryati. Jangan engkau membangun atau mendirikan rumahmu di desa ini. Berikutnya. Lam ya'til mudiri al-mudiru al-yauma. Ya. Ya. Datang. Ata ya'ti. Datang. Ini ata mabinya mubaranya ya'ti. Datang. Kepala sekolah itu belum datang hari ini. Ya. Lam ya'ti. Lam ya'ti al-mudiru al-yawma. Lam ya'ti al-mudiru al-yawma. Mudir atau kepala sekolah itu tidak datang pada hari ini. Baik. Berikutnya. Limada yabki atiflu ya aminatu. Ya. Kenapa bayi itu menangis wahai Aminah? Ya. Limada yabki atiflu ya aminatu. Limada yabki atiflu. Kenapa anak kecil itu menangis wahai Aminah? Berikutnya. Ijri ya waladu. Berlarilah wahai anak. Ya. Ijri ya waladu. Ijri ya waladu. Lari atau berlarilah wahai anak. Berikutnya. Ijri ya banatu. Pintu. Ya pintu. Berlarilah wahai anak perempuan. Ya, ijri ya bintu. Ijri ya bintu. Berlarilah engkau wahai anak perempuan. Nah, di sini untuk muannats ya bintu. Maka fi'il amrnya ini bersambung dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Ijri. Jadi ya-nya di situ ya dhamir untuk mukhatabah, bukan huruf illah. Ya, bukan dari fi'il jara yajri. Ya, bukan ya huruf ilah tersebut, bukan, tapi pada ya bintu. Nah, di situ bersambung dengan ya Ijri. Nah, ya-nya di sini ini dhamir. Dhamir ya untuk mukhatabah. Bukan huruf asli dari fi'il tersebut. Karena kan kalau aslinya kan tadi yajri ya. Yajri atau tajri untuk mukhatab, engkau berlari. Nah, kan begini, tajri. Ada huruf ya di akhir dan itu huruf illah. Dia bagian dari fi'il tersebut, lam kalimahnya atau lam fi'ilnya. Nah, ketika bentuk amr tentunya ini untuk mudzakkar ya tadi, maka ya yang akhir ini dihilangkan menjadi ijri tadi yang nomor 8. Ijri ya waladu. Jadi lam kalimah huruf illah di huruf ya dihilangkan pada bentuk amr. Nah, pada nomor 9 di sini digunakan untuk muannats, maka fi'il amrnya bersambung dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Ya. Jadi beda. Mungkin sama-sama ya yang nampak tetapi berbeda. Yang satu huruf asli dari fi'il, yang satu adalah dhamir. Sehingga keadaannya juga berbeda, fungsinya, maknanya berbeda. Ya. Ini. Sehingga kalau menjumpai seperti ini ya perhatikan ijri. Ada kalimat seperti ini misalnya, berarti ini ditujukan pada seorang laki-laki. Tapi kalau kalimatnya amrnya ijri dan sesuai dengan konteksnya, berarti ini ditujukan pada seorang perempuan. Jadi jangan langsung ada fil amr ijri langsung disalahkan, tapi lihat dulu ini untuk siapa. Kalau untuk perempuan benar ada ya-nya dan itu dhamir, bukan huruf illah, bukan huruf bukan lam kalimah yang berupa huruf illah, bukan ini itu ya. Jadi hati-hati. Berikutnya ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Baik, ihdinash shiratal mustaqim. Ini ihdi termasuk pada bab ini dari fi'il apa? Hada. Hada yahdi ya. Hada yahdi. Baik. Berikutnya la tamshi fi syamsi. La tamshi. Masya yamshi berjalan. Jangan kau berjalan di siang hari. Di matahari. Di, apa? Di terik matahari. Matahari di siang bolong. Ya. Tapi mungkin lebih penekannya ke mataharinya. Jadi di terik matahari. Ya. Atau di panas matahari. Terik ya, lebih biasa digunakan. Ini la tamshi fi syamsi. Jangan engkau berjalan di terik matahari. Baik. Berikutnya. Ya, kawai. Akui. Akui tu. A kawai. Oh, a kawai tu. Ini apa? Suci. Kepada siapa? Ya, ya ummi. Berarti taknya di tin. Kasrah ya. A kawai ti. A kawai ti. Al kum. Al kumsana. Al kumsana. Ya ummi. La. Lam akwiha sa'u. Iya. Yeah. Kawa yakui. Apakah engkau bisa menyetrika baju wahai ibu? La belum. Aku belum. Iya. Yeah. Aku belum menyetrikanya. Iya. Yeah. Lam diikuti ba'du bermakna lama, belum. Jadi itu sudah satu apa, satu makna ya. Lam kemudian ada ba'du ya, bermak artinya belum tadi ya, atau lama. Ini akawaitil qumsana ya ummi, apakah engkau sudah menyetrika baju-baju itu wahai ibu, wahai buku? La, tidak atau belum. Lam akwiha ba'du, saya belum menyetrikanya. Berikutnya Ya Ahmadu, ikli hadal qamisa wa la taqli dhalika fa inna mumazzaqu. Ya. Wahai Ahmad, setrikalah baju ini. Jangan kau setrika baju itu, karena sesungguhnya baju itu mazak. Mumazzaq, sobek. Sobek. Ya. Ya Ahmadu, ikwi hadal qamisa. Wahai Ahmad, setrikalah baju ini. Wala taqwi dhalika, dan jangan kamu menyetrika yang itu, yang baju itu. Fa innahu mumazzaqun, karena sungguh dia itu mumazzaq, ya, robek, sobek. Ya. Berikutnya. Jika mistaraita hadhi sa'ata al-jamilata ya Abdullahi, ana lam ashtaiha, innaha hadiyatun min khali. Ya. Artinya? Hikam seharga berapa engkau membeli jam tangan yang indah ini wahai Abdullah? Saya tidak membelinya. Sungguhnya ia ini adalah hadiah dari pamanku. Iya. Bikam ishtaraita? Bikam ishtaraita hadhihi sa'ata al-jamilata ya Abdullah? Seharga berapa engkau membeli jam yang bagus ini wahai Abdullah? Ana lam ashtariha, saya tidak membelinya. Innaha hadiyatun min khali, sungguh dia itu hadiah dari paman saya. Berikutnya. La tashtari hadhihi sayyarati. Hadhihi sayyarata ya Ahmadu, fa innaha qatimatun jiddan. Ya. Jangan engkau membeli mobil ini wahai Ahmad, sesungguhnya qadimah lama, kuno. Sesungguhnya mobil itu kuno. Ya, lama sekali atau kuno, kuno sekali. Ya, kalau terkait dengan mobil ya di sini qadimah ya kuno. Apalagi ditambahkan jiddan ya, sangat kuno gitu. Terkait mobil ya di sini. La tashtari hadhihi sayyarata ya Ahmadu. Jangan engkau beli mobil ini wahai Ahmad. Fa innaha qadimatun jiddan, karena sungguh itu mobil itu lama sekali atau kuno sekali. Ya. Ini. Berikutnya. Di sini ishtara ya. Ini kalau dilihat dia hurufnya lebih dari 3. Ishtara, ada 5 huruf kesemuanya. Ishtara. Nah, di sini dimasukkan pada bab ini terkait dengan keadaan huruf akhirnya yang huruf illah. Ya, jadi pada mu'tallam ini ya tidak terbatas pada yang 3 huruf tapi juga yang 4 ataupun 5 huruf. Ya. Yang lainnya juga demikian sebenarnya, pada mu'tal fa ataupun mu'tal ain juga tidak terbatas pada yang 3 huruf, tapi yang lebih dari itu pun juga termasuk. Ya. Nanti di lain waktu insyaallah ada pembahasannya. Ya. Berikutnya. Qala Allah azza wa jalla fi suratul fil. Fi suratul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Al-Fil, apakah engkau tidak melihat bagaimana Rabbmu melakukannya kepada tentara gajah? Iya. Qala Allahu azza wa jalla fi suratil fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla yang maha luhur, maha mulia, ya, berkata, berfirman dalam surah Al-Fil, tidakkah alam tara, tidakkah engkau melihat, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu berbuat, bi ashabil fil, terhadap para penunggang gajah, atau para tentara gajah, ya, ashab, ya, jamak dari sahib, secara asal maknanya sahib yang mempunyai gajah atau para penunggang gajah atau tentara gajah, secara makna demikian. Baik. Nah di sini yang mursal lam ya, dari fi'il tara ya, maudhinya ro'a, mubaraknya yaro. Amarnya roh, roa, panjang ya, roa, maubi, kemudian mubaraknya ya roh, kemudian amarnya, amarnya menjadi roh, ya hanya satu lafaz, satu ucap, roh, penulisannya juga hanya satu huruf yang berharokat fathah. Tetapi untuk ini dia diucapkan dengan lafaznya ra. Ya. Tidak disebut dengan nama hurufnya, bukan ra. Ya, bukan, tapi lafaznya ra. Kenapa? Karena ini kalimat, bukan kata. Ra ini kalimat. Fi'il amr dengan fa'ilnya. Ya, satu kalimat, bukan satu kata. Berbeda. Ya, kalau satu kata diucapkan dengan nama hurufnya, misalkan ba, huruf jar ya, ba. Nah, ini nama hurufnya ba. Ya, bukan bi, bukan tetapi ba. Karena ini satu kata. Tapi kalau ini kalimat, maka diucapkan sesuai lafalnya, ra. Lihatlah. Ya, di sini tergantung fa'ilnya berupa dhamir mustatir, akhirnya anta. Ya, ini sebagai tambahan faedah terkait hal ini. Baik. Dari ini ada yang ditanyakan? Masih ya. Taro ya. Taro ya. Alam taro menghilangkan alif yang akhir. Taro atau yaro. Ini alif yang akhir dihilangkan. Jadi mudhari'nya lam kalimah dengan alif. Ini majzum ya. Majzumnya menghilangkan alif tadi. Jadi mudhari' yang marfu yara dengan alif, dan alifnya ditulis dalam bentuk ya ya. Yara ini. Kemudian majzumnya menghilangkan alif tersebut. Ya. Mansubnya. Mansubnya dengan fathah muqaddarah karena ini alif. Misalkan lantaro, ya dia nasab dengan fathah yang muqaddarah. Kenapa? Karena huruf akhirnya alif. Kalau alif jelas dia tidak mungkin menerima harakat, walaupun fathah tetap tidak bisa, sehingga fathahnya muqaddarah. Berbeda dengan ya atau mungkin wawu, ya kalaupun tanda i'rab pada ya tadi itu muqaddarah, pada dhammah muqaddarah karena sulit untuk mengucapkan. Adapun fathah itu mudah mengucapkan sehingga tidak muqaddarah. Bagi lidah Arab mengucapkan lan yabkiya, lan yamsiya, itu mudah. Fathah sebelumnya kasrah, yabkiya, yamsiya, itu mudah sehingga fathahnya tetap tampak. Tetapi kalau itu bomah, ya bakiyu, yamsiyu, itu sulit. Sehingga bomahnya muqaddarah, bomahnya tidak tampak. Ini, menurut lidah Arab. Ya. Ini. Tetapi kalau huruf akhir itu alif, mutlak semua tidak tampak. Karena alif tidak bisa menerima harakat. Baik itu bomah, fathah, maupun kasrah, tidak bisa tampak pada alif. Ini. Ada lagi? Mungkin berubah dari ro'a jadi yaro itu kan hamsanya jadi hilang juga. Nah, memang untuk fi'il ini ada istilahnya ada perbedaan dengan yang lain ya. Ro'a yaro ya, dia secara asal tetap sesuai dengan wazannya. Di sini kalau dilihat pada masdar ru'yah. Ya, ru'yah dengan hamzah ya, bukan dengan ain, tapi dengan hamzah. Ru'yatun, ru'yah, ru'yatul hilal, nah, itu ya. Ru'yah itu masdar dari ru'ayara. Nah, pada masdar tampak ya, huruf asli pada dalam kalimat adalah huruf ya. Ru'yah, ru'yatun. Jadi huruf aslinya ra, hamzah, ya. Urutannya ya, fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah ini. Ra, hamzah, ya. Itu huruf aslinya. Nah, dari situ kan bisa dikira pada maudhinya berarti asalnya ra'aya menjadi ra'a, kemudian mudhari'nya yar ya ara ya, ya ra'a. Kalau ini dimasukkan pada bab ini berarti dia mudhari'nya yar'i. Asalnya yar'i, yar'iyu, kemudian domanya muqaddarah yar'i. Nah, kemudian wallahu alam ini juga sifatnya sama'i ya, mendengarkan dari ucapan orang Arab. Dari yar'i kemudian berubah menjadi yara. Ini. Hamzahnya dihilangkan. Ya, kemudian harakat huruf sebelum hamzah diubah menjadi fathah harakatnya, yang semula sukun ya, yar'i sebelum hamzah diubah menjadi fathah, hamzahnya dihilangkan. Kemudian huruf ilah yang akhir diganti menjadi alif. Ya, kira-kira itu prosesnya atau asalnya demikian. Dan ini khusus pada fi'il ini, tidak dikiaskan pada yang lain. Ya, ini. Jadi pada fi'il ro'a ya ro. Ini asalnya yar'i. Ya. Ini hanya satu fi'il ini aja yang. Iya. Hanya satu fi'il ini yang berbeda dari yang lain. Ya, berbeda dari yang lain. Ini. Yang dijumpai ini. Ro'a ya ro. Ya ro asalnya yar'i dengan perubahan tadi. Ya. Hamzahnya dihilangkan. Kemudian sebelum hamzah diganti dengan fathah. Kemudian huruf ilah yang akhir semula huruf ya diganti dengan alif. Ini. Nah. Ini ya kekhususan pada fi'il ini ya. Amarnya ra. Berikutnya ada lagi yang ditanyakan? Okay. Ke tamrin berikutnya pada bab yang kedua pada mu'talam, yaitu bab fa'ala yaf'ulu atau contohnya da'a yad'u, syaka yashku dan seterusnya. Ya. Kaidah prinsipnya sama seperti yang pada bab fa'ala yaf'ulu atau pada tadi kelompok bakaya bagi, seperti itu prinsipnya atau kaidahnya. Pada perubahan dari maudhi, mudhara' yang marfu', mudhara' yang majzum dan amr. Ya, kita lihat ta'ammalil mithala, perhatikan contoh ini. Tsummaktubil mudhari'a al marfu'a, tsummaktubil mudhari'a al marfu'a, kemudian tulislah mudhara' yang marfu' wal mudhari' al majzuma, mudhara' yang majzum wal amra dan fi'il amr minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, contoh da'a dari fi'il ini, da'a yad'u, mudhari' marfu'nya asluhu, asalnya yad'u, yad'u asalnya yad'u. Jadi menurut lidah Arab ya, sekali lagi karena bahasa Arab yang menyesuaikan dengan lidah Arab, ini sulit mengucapkan yad'u. Lidah Jawa mungkin agak sulit ya, u'u ya, agak berat, agak sulit ya da'u, sehingga dimudahkan, dilunakkan. Maka wawu, bomah pada wawu ditakdirkan, tidak ditampakkan ya, sehingga menjadi ya da'u, lebih mudah, lebih ringan. Nah, ini. Jadi pada mudhari yang marfu' menjadi seperti ini, tanda rofaknya dengan bomah muqaddarah ya, rofaknya dengan bomah muqaddarah. Ya, bukan dengan sukun tapi bomah muqaddarah. Da'a yad'u ini. Kemudian yang majzum seperti tadi, huruf illah yang akhir dihilangkan dalam keadaan majzum menjadi lam yad'u. Wawunya ya, di sini huruf illah yang akhir adalah huruf wawu, ini dihilangkan menjadi lam yad'u. Kemudian amr juga demikian menjadi uda'u. Ya, huruf illah yang akhir dihilangkan. Untuk yang mansub bagaimana? Yad'uwa. Ini mudah. Tanda nasabnya dengan fathah pada wawu mudah diucapkan, ringan, lan yad'uwa. Sehingga ketika mansub ya tetap dengan fathah yang tampak. Fathahnya tampak, jelas, tidak muqaddarah, tidak ditakdirkan. Sehingga ya di sini tidak disebutkan, berarti seperti asalnya, seperti yang sahih. Lan yaktuba misalnya, lan yaktuba, lan yad'uwa, seperti itu. Ya, itu nasabnya. Baik, jadi yang ada perubahan di sini pada mudhari' yang marfu' dan pada mudhari' yang majzum. Ya. Kemudian amr. Baik. Contoh, syaka, contoh yang lain, syaka yashku, asluhu yashkuwu, menjadi yashku. Ya. Yang majzum lam yashku, wawu yang akhir dihilangkan, lam yashku. Nah, dari marfu'nya yashku menjadi lam yashku. Kemudian amarnya ushku, ushku, ya, menghilangkan huruf ilah yang akhir. Baik. Berikutnya nanti ta'ala yal yatlu asluhu yatluhu lam yatlu utlu. Ya, ta'ala yatlu asluhu yatluhu lam yatlu utlu. Ini ta'ala membaca atau mengikuti. Berikutnya maha yamhu asluhu yamhu lam yamhu umhu. Ya, maha yamhu asluhu yamhu, majzumnya lam yamhu, amarnya umhu. Ya, maha menghapus. Berikutnya apa yakfu asluhu yakfu lam yakfu fu'fu. Ya, apa apa yakfu asluhu yakfu lam yakfu fu'fu. Ya, seperti dalam doa yang sering dibaca pada akhir Ramadan pada salat malam, apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu. Itu bersambung dengan fa, ya. Adapun ma'amarnya ini fa'fu u'fu, ini fa'fu anni, ini u'fu, ya. Afwa memaafkan, mengampuni. Baik. Berikutnya contoh penggunaan dalam kalimat pada tamrin ke-6 sadis. Iqra ma yali, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Contoh, beberapa contoh. Syakani zamili ilal mudarrisi. Ya, syakani zamili. Nah, di sini maknanya temanku mengadukan aku ilal mudarrisi kepada pak guru. Bukan aku mengadukan temanku, tetapi temanku mengadukan aku. Ya, syakani zamili. Ya, temanku mengadukan aku ilal mudarisi kepada pak guru. Ya, kalau aku mengadukan bagaimana? Nah, kelanjutannya, wa ana syakautuhu ilal mudiri, dan aku mengadukan dia. Aku mengadukannya. Aku mengadukan temanku ilal mudiri pada kepala sekolah. Berbeda. Syakautu, aku mengadukan. Ya, kalau syaka mi zamili, temanku mengadukan aku. Ya, beda ya, mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya, itu bisa diketahui dari bentuk fi'ilnya tadi. Syakautu. Syaka ni zamili ini. Nanti ada pembahasannya insyaallah ya pada beberapa tamrin berikutnya. Berikutnya contoh lagi, qalal imam suratal fili fi raq'atil ula wa suratal ikhlasi fi raq'atil tsaniyati. Imam membaca surah al-fil pada rakaat yang pertama dan surah al-ikhlas pada rakaat yang kedua. Qala membaca ini. Berikutnya, tafadhol. Utlu surat ar-Rahmani ya Aliyu, bacalah surat ar-Rahman wahai Ali. Ya, utlu surat ar-Rahmani ya Aliyu, bacalah surat ar-Rahman wahai Ali. Baik, berikutnya. Da'autu sadi fi ila qaryati. Ya, doa mengajak, mengundang, menyeru. Mana yang pas di sini? Aku mengundang temanku ke Korea. Korea desa? Ke desaku. Baik. Da'autu sadiqi ila qaryati. Da'autu sadiqi ila qaryati. Aku mengajak, aku mengundang temanku, sahabatku ke desaku. Da'autu. Berikutnya. Lam yaskuni al-mudiru ila abi. Kepala sekolah itu tidak mengadukanku kepada ayahku. Iya. Lam yaskuni al-mudiru ila abi. Kepala sekolah tidak mengadukan aku pada ayahku. Berikutnya. Qala al-mudarrisu lit-talibi. Afautu anka. Kata pak guru kepada murid-murid. Pada muridnya. Murid itu. Mufrad ya, muridnya satu. So, kepada murid itu, saya telah maafkan engkau. Iya. Qala al-mudarrisu lit-talibi. Pak guru berkata kepada murid itu, satu murid ya tertentu, afautu anka, afautu anka, aku telah memaafkanmu, aku sudah memaafkan engkau. Ini berikutnya, lima tamhu hadihil kalimatan hiya sahihatun umhu. Ya umhu. Umhu ati. Alati. Alati ba'daha. Ya. Kenapa engkau? Kenapa engkau maha yamhu menghapus? Kenapa engkau menghapus kalimat ini? Kata ini. Dia benar. Hapuslah yang itu, yang setelahnya ya. Lima tamhu hadhil kalimata, kenapa engkau menghapus kata ini, kalimat kata ya, kenapa engkau menghapus kata ini, hiya sahihatun, dia itu benar, yang kamu hapus itu benar, kenapa malah dihapus, itu benar. Umhu allati ba'daha, umhu allati ba'daha, hapuslah yang sesudahnya. Berikutnya. Ayya suratin ya tatlina ya ummal kultumi. Atlu surata yasin. Yeah. Surat apa yang kau baca wahai ummi kultum? Aku membaca surat yasin. Iya. Yeah. Ayya suratin tatlina ya ummal kultumin. Surah mana yang engkau baca wahai Ummu Kulthum? Atlu surata Yasin. aku membaca surah Yasin. Berikutnya. Nad'ullaha ayyasbiyaka. Kami berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Ya. Nad'ullaha ayyasbiyaka. Kami berdoa kepada Allah supaya Dia menyembuhkanmu. Berikutnya. Syakau ta tani ni a syakau tani ilal mudiri ya hamzatu la lam asku ta iya asku apakah aku engkau apakah engkau mengadukanku ke kepala sekolah, wahai Hamzah? Tidak, aku tidak mengadukanmu. Ya, syakauta ni ilal mudiri ya Hamzatu. Syakauta, engkau mengadukan. Syakauta ni, apakah engkau mengadukan aku ilal mudiri pada mudir, pada kepala sekolah, wahai Hamzah? La, tidak. Lam ashku ka, aku tidak mengadukan mu, aku tidak mengadukan engkau. Lam ashku ka, ini kafnya bomir ya, yang akhir itu bomir. Lam ashku ini. Berikutnya. Qala Nuhu. Nuhun. Qala Nuhun alaihi salam. Assalamu. Alaihi salam. Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara kama ja'a fi suratin Nuhin. Ya. Yeah. Berkata Nabi Nuh alaihissalam, wahai Rabbu, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam hari, malam dan siang hari, sebagaimana datang pada surat Nuh. Ya. Yeah. Qala Nuhun alaihissalamu. Ya, alaihi salamu. Ya, Nuh, ya, Nabi Nuh alaihi salam berkata, berdoa, berkata kepada Allah, Rabbi inni da'udu qawmi layla wa nahara. Wahai Rabbku, sungguh aku telah menyeru, mengajak kaumku laylan di waktu malam, wa naharan dan di waktu siang. Kama ja'a fi surati Nuhin, sebagaimana datang, terdapat dalam surah Nuh. Baik. Berikutnya. Qala Allahu Ta'ala fi suratil Baqarah, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, berkalah yang menyeru kepada neraka dan Allah menyeru kepada jannah. Iya. Qala Allahu Ta'ala fi suratil Baqarah, Allah Ta'ala berkata, berfirman dalam surah Al-Baqarah, ulaika yad'una ilan nar, mereka itulah yang menyeru, mereka itulah menyeru kepada neraka, kepada nar, kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati, dan Allah menyeru, mengajak kepada jannah. Berikutnya. Qala fi suratan fi surati Yunusa wallahu yad'u ila dari salami ya yeah. dan berkata dalam surat siapa dan Allah berkata dalam surat Yunus, demi Allah dan Allah menyeru kepada Darussalam, negeri keselamatan, dar negeri atau kampung ya, assalam keselamatan, Darussalam ya, semakna tadi dengan jannah. Ya. Wa qala fi surati Yunus, Allah Ta'ala berkata dalam surah Yunus, Wallahu yad'u ila daris salami, dan Allah itu mengajak menyuruh pada darus salam, pada negeri keselamatan, negeri akhirat. Negeri akhirat itu jannahnya. Berikutnya, Rafa'ala fi suratul qasas, dan Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan jangan engkau seru bersama Allah sesembahan yang lainnya. Ya. Wa qala fi suratil qasas wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan Allah berkata, berfirman, menyatakan dalam surah Al-Qasas, dan janganlah kalian mengajak menyeru ya, bersama Allah pada sesembahan yang lain. Ya. Baik. Ini contoh penggunaan fi'il mu'tal lam pada bab da'a yad'u atau fa'ala yaqulu. Ya, dalam kalimat, contoh penggunaan dalam kalimat-kalimat ini. Ada yang ditanyakan? Untuk hamzah wasal i sama u ini bacaannya gimana tuh? Ud'u sama ya. Pada fil amr ya? Iya. Pada fil amr hamzah wasal u ataupun ud'u ya. Nah, kemudian ibki ataupun ya irmi ibki imshi tadi, atau nanti contoh yang lain ibhab dan yang semisalnya. Jadi hamzah wasal yang ditambahkan pada fi'il amr ini ada dua kemungkinan harokatnya pada hamzah wasalnya ya. Hamzah wasal yang ditambahkan pada fil amr ada dua kemungkinan harokat hamzah wasal tersebut. Yang pertama itu dhammah, u'fu, ud'u, atau yang sahih ya uktub, udhul. Nah, dia berharokat dhammah, hamzah wasal itu berharokat dhammah ketika harokat pada ain kalimah itu dhammah. Ya, harokat pada ain kalimah pada fil amr itu dhammah. Ud'u, u'fu, uktub, unsur, udhul. Ya, ini ya, harokat pada ain kalimah dhammah. Baik pada fi'il yang sahih ataupun yang mu'tal ya. Yang jelas tadi harokat ain kalimah dhammah. Maka hamzah wasal juga dhammah. Ya. Uktub, udhul, u'fu, udu'u, dan seterusnya. Adapun ketika harakat pada ain kalimah itu kasrah, seperti ibki, ijlis, irmi, inzil, dan seterusnya, atau harakat pada ain kalimah itu fathah, seperti idhab, kemudian i'lam, i'mal, dan seterusnya, maka hamzah wasal itu berharokat kasrah. Ya, hamzah wasal pada fil amr berharokat kasrah ketika ain kalimah itu berharokat kasrah atau berharokat fathah. Baik pada fil yang sahih maupun yang mu'tal. Ini. Jadi itu untuk menentukan harokat pada hamzah wasal dilihat ain kalimahnya. Harokat pada ain kalimah. Kalau ain kalimah dhammah, hamzah wasal dhammah. Kalau ain kalimah kasrah atau fathah, maka hamzah wasal itu kasrah. Ada lagi? Jadi yang mu'tal ini, selagi tidak ada pembahasan tadi, maka dia hukumnya, faedahnya kembali ke asalnya yang sahih. Ya. Kalau tidak ada pembahasan lebih rinci, maka menunjukkan apa hukumnya? Ya, dia sesuai dengan yang asalnya yang sahih dulu. Dulu sudah pernah dipelajari pada fil amr seperti itu. Ya, hamzah wasal dengan harakat dhammah ataupun kasrah. Maka pada mu'tal di sini mu'tal lam juga demikian. karena tidak ada pembahasan secara rinci, ya berarti dia sesuai dengan itu, sesuai dengan kaidah asalnya. Baik. Ada lagi? Masih ada beberapa tamarin ataupun latihan terkait ini, bentuk-bentuk perubahan pada fi'il mu'tallam, dan juga nanti ada bab yang lain juga yang disebutkan di sini pada mu'tallam ini pada beberapa tamarin berikutnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alakum minkum karena waktu. Ini dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Taala dan pertolongannya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.